تمام عادي ولا مراد sifatul huruf sebelumnya apa itu sifat? Sifat itu kalau misalkan kita bahasa kitanya itu karakter. Karakter. Karakter, perawakan, apa ajalah. Dan sifat itu terbagi menjadi dua macam. Imma hissiyah, imma ma'nawiyah. Ini makna secara lugah ya. Secara lugah. Imma hissiyah, imma ma'nawiyah. Hissiyah contohnya apa? Contohnya apa? Dia hidungnya pesek misalkan. Yang dia kepalanya botak, badannya gede, kurus, ah seperti itu ya, yang fisik-fisik gitu. Hissiyah. Tinggi. Yang cowok ganteng, yang cewek cantik misalkan. Seperti itu, sifat hissiyah atau ma'nawiyah. Ma'nawiyah contohnya seperti apa? Dia orangnya sabar, sifat itu. Siapa contohnya? Misalkan kayak Ustaz Saf titik-titik. Sabar sekali kan. Terus tekun, disiplin kan. Ya seperti itu. Sifat hissiyah atau ma'nawiyah. Kebayang ya. Nanti kalau ada yang tidak ngerti langsung tunjuk tangan saja. Itu tentang sifat. Kemudian di sini sifat di sini maksudnya apa? Sifat di sini adalah dia sebuah tata cara kaifiyah, tata cara yang dengannya atau sebuah tata cara yang keluar bersamaan dengan ketika kita mengucapkan sebuah huruf. Kalau makhraj itu tempat keluarnya huruf, kalau sifat karakteristik dia si huruf itu tuh seperti apa? Atau ketika kita mengucapkan huruf sod, gimana bisa terjadi seperti itu? Kebayang nggak? Kalau secara bahasa Arabnya dia kayfiyatun tadhharufin nutqi bil harfi inda khurujihi min makhrajihi. Jadi dia sebuah cara. Nah, cara di sini kan kita bisa menguatkan yang mana nanti jadi sifat istilah apa? Jadi sifat tafkhim, atau kita bisa melemahkan jadi sifat tarki. Contoh kayak misalkan ro di situ gimana bisa terjadi huruf ro menjadi dohmah, jadi seolah-olah seperti tafkhim, jadi apa, jadi kuat gemuk, gimana itu dengan apa, dengan sifat namanya isti'ala irtifa'u aqsal lisan atau irtifa'u lisan, dengan mengangkat lidah. Atau misalkan kita mengucapkan ba maftuhah, ba gimana bisa terjadi seperti itu, lisannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya sifat itu, kaifiyatun tadhharufil harfi inda khurujihi min makhrajihi. Kebayang, paham ya? Kemudian apa faedahnya kita mengetahui sifat? Nah, setiap ilmu itu pasti ada faedahnya. Yang paling pertama itu membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Membedakan antara dua huruf atau tiga huruf yang sama makhrajnya. Ini sekaligus bantahan terhadap mazhab yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu, bahwasanya setiap huruf itu wajib memiliki makhraj masing-masing. Nah, bantahnya seperti itu, tidak. Dan Ibnul Jazari berkata, kullu harfin yushariku ghayrahu fil makhraj fa innahu la yumayyizuhu illa bisifat. Balikannya juga seperti itu. Wa kullu harfin yushariku ghayrahu fi sifah fa innahu la yumayyizuhu illa bil makhraj. Jadi ketika ada dua huruf yang sama makhrajnya kita tidak bisa membedakan kecuali dengan mengetahui sifatnya. Begitu pula kebalikannya, ketika ada dua huruf yang sama sifatnya, kita tidak bisa membedakan kecuali dengan mengetahui makhrajnya. Contoh, to dan ta, makhrajnya di mana? Berdekatan atau satu makhraj atau jauh? Satu makhraj kan? Tapi kenapa bisa bunyi beda? Ketika to misalkan l, ketika dal n, kok beda? Dengan sifat. To itu nanti ada sifatnya istiala, itbak, ngangkat to. Sedangkan dal kebalikannya istifal, dia juga infitah, da, da. Sedangkan ketika to, to. Ketika da, da, ya kan? Seperti itu. Yang pertama, untuk membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, tahsinu lafzul hurufi, untuk memperjelas atau memperbaiki lafaz-lafaz huruf. Dan ini bisa ketahuan dengan jelas ketika ada huruf lemah bersebelahan dengan huruf yang kuat. Contoh, basau ta, to dan ta, kan? Atau hals halso. Kalau seseorang tidak mengetahui sifat, dia bisa aja gini, hals halso, kan? Apalagi contohnya yang saat apa huruf kuat bersebelahan dengan huruf lemah. Contohnya apa? Ada mau kasih contoh? Contoh misalkan yukhtasu. Bisa, orang bisa aja kalau misalkan enggak mengetahui sifat, yukhtasu atau yakhtasu, yakhtasu. Tapi ketika kita mengetahui sifat, tidak akan mengatakan seperti itu. Atau makhmaso. Bisa aja orang makhmaso atau makhmaso. Tapi ketika kita mengetahui sifat, tidak akan mengacaukan seperti itu. Makhmaso. Apalagi contoh ihdinas siratal mustaqim. Kalau misalkan kan antara sad dan sin, di mana makhrajnya? Nah, satu makhraj kan, yang membedakan apa? Sifat. Makanya jangan samakan antara sad dan sin. Ketika sad sad, ketika sin sin. Ihdinas si, tidak ihdinas si. Begitu juga dengan ketika sin, siratal mus, tidak siratal mus. Coba antum pejamkan mata, ucapkan mus mus, tapi masih monyong ya, mus. Kira-kira lidah bagian belakang ada yang angkat enggak? Coba bilang mus. Keangkat enggak? Keangkat ya. Nah, kerasakan. Tapi ketika gini, mus, keangkat nggak? Nggak. Nah, bisa merasakan sendiri. Ketika antum mengangkat, itu berarti telah memberikan sifat yang bukan pada tempatnya. Memberikan sin bukan pada tempatnya. Sin itu nggak boleh ngangkat, tapi malah diangkat belakang lidahnya. Itu contohnya. Kebayang ya? Tahsinu lafzul hurufi. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, memperjelas setiap huruf-huruf. Yang ketiga, ma'rifatul qawi minal dhaif. Kita bisa mengetahui yang qawi dengan yang dhaif. Dari sini, ketika kita mengetahui mana yang qawi dan mana yang dhaif, mana huruf yang qawi dan mana yang dhaif, ketika mereka itu satu makhraj, contoh to, dal, ta, ketika kita mengetahui dari tiga huruf ini mana yang qawi dan mana yang dhaif, maka di situ ada kaidah nanti kita bisa atau bisa ketika mengucapkan, ketika ada ta ketemu to, yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik, maka ta-nya diidghamkan, dimasukkan semua ke to. Ta itu misalkan kita mengetahui dhaif dan to dia qawi. Ketika dia bersebelahan, maka ta dimasukkan ke to, itu kaidahnya. Atau kaidah umumnya itu yang dhaif itu dimasukkan ke yang qawi. Bisyartin, ketika mereka mutamatsilain atau mutajanisain. Kalau ini mutajanisain kan, soalnya satu makhraj, hurufnya beda tapi satu makhraj. Contoh bahasa apa, misalkan apa, wadat to, taknya sukun kan, taknya sukun. Bisa minta tolong asisten satu orang buat nulis, yang bisa nulis tulisan yang tulisannya bagus. Tolong tulisin apa, wadat tak ketemu to. Perhatikan disukunkan, kasih sukun sama to'ifah. Lihat ta dan to. Ta sama to. Sip. Ta sama to dia satu jenis. Betul. Dia atau jangan apa, jangan dulu sejenis berbicara tentang itu. Kan itu belum masuk. Yang jelas ta sama to di satu makhraj, ya enggak? Ta itu lemah, to itu kuat. Maka kaidahnya yang lemah dimasukkan ke yang kuat. Idghoman kamilan semuanya. Semua sifat-sifatnya. Jadi ta itu enggak bersisa sedikit pun. Jadi kita tidak bilang wadat to, tapi wadal to. Gitu ya. Jadi huruf-huruf yang kuat atau huruf-huruf yang lemah itu nanti kita akan mengetahui di sifat. Yang jelas ketika kuat itu dia definisinya, misalkan nanti ada namanya tafkhim. Tafkhim itu definisinya tadkhim atau gemuk, kuat, samin, tasmin. Bisa coba aja antum merasakan ketika orang mengucapkan al sama ad, mana yang lebih kuat? Nah kan. Dan nanti kita akan mengetahui sifat-sifat, kan ini kan nanti kita belum masuk ke sifat nih. Sifat ada 17, nanti dari situ mana yang kuat, mana yang lemah, nanti kita bisa diketahui. Sekarang kita ketahui dulu kaidahnya, ketika ada yang huruf yang lemah atau kalau ada kursi bisa duduk. Begitu pula kebalikannya. Kebalikannya ya. Kalau misalkan tadi yang apa, yang lemah ketemu yang kuat, maka diidghamkan atau dimasukkan secara kamil. Gimana sekarang kalau misalkan yang kuat dulu baru setelah itu yang lemah? Contoh basakota, to ketemu ta. Lihat to ketemu ta. Ketika ada to, to kuat ya kan, sedangkan ta lemah ya kan. Gimana kaidahnya? Ketika ada yang kuat ketemu yang lemah, maka ketika dia satu jenis atau serupa lah, mutamatsilain atau mutajanisain, ketika yang pertamanya sukun, yang keduanya mutaharik, maka tetap diidghamkan. Tapi ketika yang pertamanya hurufnya kuat, yang kedua hurufnya lemah, maka idghamnya naqis. Jadi enggak semuanya. Jadi kita menyisakan beberapa sifat, yaitu kita sisakan sifat istilah. Jadi kita tidak mengucapkan basal kota. Jadi dihilangkan sifat kol-kolanya, karena kol-kol itu lemah. Jadi kita mengucapkannya basal ta, basal ta. Kebayang? Dan seluruh huruf-huruf yang sama lah, yang sama makhrajnya, ketika yang pertamanya kuat, yang keduanya lemah, maka itu diidghamkan secara naqis. Contohnya gini, ada sebuah kulkas, kita ngambil tikus. Kira-kira si tikus itu masuk gak ke gajah? Si tikus itu bisa masuk gak ke kulkas? Masuk. Seluruhnya? Apa enggak? Atau kepalanya doang? Seluruhnya. Terus ada satu kulkas, kita bawa gajah. Kira-kira gajah bakal masuk gak ke kulkas? Masuk. Hah? Bener enggak? Masuk. Bisa masuk gak? Bisa. susah masuk. Tapi apa? Palingnya belalainya doang. Atau kakinya doang, ya kan? Ada yang disisakan. Nah, begitu pula analoginya seperti itu. Gajah itu sifat yang kuat, kulkas itu aja yang lemah. Dia enggak bisa enggak bisa dimasukkan secara keseluruhan. Bisa cuman sebeberapanya aja. Sampai di sini. Tahu ya? Kaidahnya kita pegang. Dan seluruh huruf-huruf yang satu makhraj, huruf-huruf yang satu makhraj yang berbeda, huruf-hurufnya berbeda namun dia satu makhraj, dia hukumnya diidghamkan ketika dia satu makhraj. Tapi lihat dulu, imma idgham kamil, imma idgham naqis. Itu ya. Kaidahnya itu tadi. Itu tentang faedah kita mengetahui sifat. Yang pertama apa? Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sok bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Ngacung. Mi. Mu. Ada siapa antum tuh? Membedakan dua huruf yang dalam satu makhraj. Ya. Terus? Kedua, tasin lafzul huruf. Contoh? Apa aja banyak. Alhamdulillah banyak. Tahsinah terus. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ma'rifatul qawi wa dhaif. Minna wa dhaif. Sip. 10 poin. Iya, tunjuk ntar kalau ngacung berpoin. Sekarang sebagaimana makharijul huruf ada perbedaan pendapat para ulama, di sifat juga ada perbedaan pendapat para ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya sifatul huruf itu ada 17. Dan ini mazhabnya al-jumhur wa ala ra'sihim Ibnu al-Jazari. 17. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya sifatul huruf itu ada 16. Sifatul huruf itu ada 16. Dan ini mazhabnya siapa? Sahibun Nuniyah, bukan. Ini bukan makhraj, ini sifat. Tapi ini mazhab ya. Nuniyah siapa? As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi. Dan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Apa bedanya mereka dengan mazhab Ibnu Jazari? Kalau mereka itu menghilangkan yang namanya sifat nanti izlaq sama ismat. Berarti dikurangi 2 kan? Berapa? 17 kurangi 2. 5. Dan mereka menambahkan satu sifat namanya, yang namanya sifat al-hawi atau al-hawiyah. Sifat hawa. Dan ini hanya milik alif. Alif yang panjang itu. Sifat al-hawiyah itu apa? Sifat allati tahwa fil fam. Ada hawa kan. Nah, seperti itu. Itu bedanya mazhab Imam Syafi'i. Namun yang kita pakai adalah mazhab Ibnu Al-Jazari. Selesai di sini. Kita masuk ke inti. Sebelumnya ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Baik. Sifatul huruf bisa silakan Ustaz Diwan. Terbagi menjadi dua macam. Gambarannya kebayang lah ya. Ada sifat allati laha dhid dan sifat allati laisa laha dhid. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama dulu, sifat yang memiliki lawan. Ada 10, bisa ditulis 5-5. 5 kemudian sampingnya 5. Dibuat tabel bisa, Wan. Lahazid. Apa aja sifatnya? Lihat ke matan. Saya baca, antum mengikuti. Babu sifatil hurufi. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wadiddaqul. Munfatihun musmatatun wadiddaqul. Wadiddaqul. Ada tasdid. Ulangi. Munfatihun. Bisa ditulis kayak pakai gigi dulu, gambarnya kayak gini. Tak tak, ditulis ini dulu sifat yang lima. Bisa tuh kosongin, ntar ini kita bahas satu-satu. Terus sifat lagi, bisa seperti ini. Iya. Semua perhatikan ke sini, jangan dulu perhatikan ke papan tulis. Tulis nama-nama unggul yang nyaman. Ulangi 1, 2, 3. Sifatuha. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wabididakul. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Shadiduha lafzu ajid qatin bakat. Shadiduha lafzu ajid qatin bakat. Shadiduha lafzu ajid qatin bakat. Shadiduha lafzu ajid qatin bakat. وبين رخو والشديد للعمر وبين رخو والشديد للعمر وسبع علب خص ضغط كالحصى وسبع علب خص ضغط كالحصى ulangi وسبع علب خص ضغط كالحصى وسبع علب خص ulangi dari wabayna rikhwin wabayna rikhwin wasyadidil umar wasafu'un bin khussadudin dilhasa wasadu dhadun ta'u dha'un mutabaqah wasadu dhadun ta'u dha'un mutabaqah mupo mupo mupo bangko ulangi 1, 2, 3 tamam wa farramil lubbil huruful muzlaqah wa farramil lubbil huruful muzlaqah al hurufu wa farramil lubbil huruful muzlaqah ulangi dari sifatuha jahrun 1, 2, 3 sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wabliddaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qadatin barakat وبين رخو والشديد من عمر وسبع علب خص ضغط بالحصى وصاد ضاد ضاء ضاء مطلقا وفر من لب الحروف المطلقة الحروف فو فو فو في سينما تقولين بقي فيها حروف كان sok. Entah pakai mata yang mana? Enggak takutnya enggak pakai yang ini. Sengaja dibikin ini tuh biar kompak semua sama. Cek. Ada yang pakai mata yang ini? Cetakan martabah? Oh, enggak kan? Iya. Jadi sekedar pengetahuan untuk mata ini sudah mendapatkan apa? Stempel atau hitam dari Syahana. Jadi insyaallah kita semua satu apa dan bisa dipertanggungjawabkan. ketika ada nanti apa lafaz-lafaz yang ikhtilaf, kita memakai yang diriwayatkan bahwasanya ini yang kawi, yang kuat, yang kuatnya. Kayak al-hurufu, ada dalam riwayat lain al-hurufi. Kemudian banyaklah, dan diakhirkan anda tuliskan khusus. Jadi apa, kalau pakai matan-matan yang lain itu banyak beda-beda. Kita pakai satu. Aslinya tulisan tangan, cuma disalin ke komputer oleh bapak sekretaris kita. Oke. Kita tadi sampai di mana tadi? Udah selesai ya? Wafarro, coba ulangi wafarro. 1, 2, 3. Wafarro bil huruful muzlaqah. Asep Ripal. Pal, baca Pal. Asep. Baca. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadid dakun. Lanjut. Mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatin batak. Lafdu ajid qatin batak. Ajid qatin batak, enggak ada tasdid. Jadi dua lafzu ajid qatin batak. Cukup. Berapa lebih? JB. Lanjut. Wa baina rikhwin wa syadidi lin Umar wa sab'u ulwin qussa dukhtin kishasan. Lanjut. Wa sadu dadun ta'ura'un mutbaqah wa farra min luf bil huruful mudlaqah. Barakallahu fiik. Rian Cupika. Wa farra min luf. Sifatuha, ulangi. Sifatuha. Sifatuha jahrun wa rihlun mustadid. Bukan dal ya, bukan wadi wadi, tapi wadi. Awas itu dot, bukan dal. Fahassahu. Mahnusuha fahassahu sahsun sakat. Sya, bukan sa. Mahmusuha fahasdahu sahsun. Sha sha sha sha sha. Mahmusuha fahasdahu sahsun sakat. Mahmusuha fahasdahu sahsun sakat. Barakallahu fiik. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Cukup. Barakallahu fiik. Silakan di. Silakan. Qil. Lanjut. Baca bareng-bareng sifatuha. 1, 2, 3. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wabidakun. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wa baina rikhwin wa syadidi lin Umar wa sab'u ulwin qussa qatin qid hasan. ضادٌ طاء ضاءٌ مطلقة وصر من رب الحروف المطلقة. بارك الله فيكم. Sifatul huruf ada 17. Yang pertama sifat allati laha dhid, dan yang kedua sifat laisa laha dhid. Yang pertama akan kita ketahui adalah sifat yang memiliki lawan-lawan. Apa saja itu? Yang pertama ada di baris bait pertama. Sifatuha jahrun warihun mustafil. Jahrun rihun rokhwa mustafil munfatihun atau infitah musmatatun wadidda kun, dan yang lawannya katakanlah. Jadi yang di atas itu cuman yang jahar. Faidahnya apa? Enggak apa-apa. Faidahnya apa? Disebutkan yang jahar dulu, apa mahmu, apa sifatuha jahrun warikhun mustafil. Kenapa enggak sifatuha hamsun wasyiddatun walistiala? Kenapa enggak yang sana dulu? Tapi kenapa yang ini dulu? Karena ketika kita nanti kan mengetahui huruf-huruf yang di sana, yang di hamas, syiddah, istiara, kita nanti akan insya Allah akan mengetahui sifat-sifat yang di jahar. Misalkan ketika kita mengetahui ta, ta itu nanti lihat di hamas ada enggak. Kalau di hamas ada, berarti di jahar pasti enggak ada. Dan yang sifat yang lima ini, dia sifat al-mulazim, sifat al-lazimah, sifat yang pasti huruf itu ada. Sifat yang lima ini gak mungkin huruf itu gak memiliki sifat. Jadi satu huruf itu minimal dia akan memiliki lima sifat. Dan nanti yang sifat laisa laha dhid itu sifat ghairu mulazim namanya. Baik, yang pertama kita ketahui dulu hams. Lihat bait yang setelahnya, lawan dari jahar. Hams, apa itu hams? Saya minta satu orang bacakan. Afan, Fan, bacain Fan definisi hamas. Iya. Lugatan al apa? Al istilahan. Oh, istilahan. Jaroyani an nafsu. An nafas, nafas. Nafas inda nutki bil huruf bil harfi. Hurufnya apa aja? Hurufuha asyarah ahruf jami'ah al-nazif bi mahmusuha fahassahu sahsun sakat. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah hamas. Hamas itu dia al-khofa, samar-samar, kecil, tipis, apalah pokoknya yang apa, yang lemah-lemah. Dan secara istilah, apa itu hamas? Hamas itu adalah mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Hurufnya apa saja? Fahassahu syakhsun sakat. Pertama adalah fa. Bagaimana ketika mengucapkan huruf fa? Af. Ada nafas keluar kan? Af. Terus mengeluar, keluar. Ha. Ah. Sa. As. Nafas keluar kan? Jelas kan? Seluruhnya seperti itu. Kecuali ta sama kaf. Dan yang delapan ini, yang selain kaf sama ta, fahassahu syakhsun sa, itu sifatnya hamas mutlak. Hamas mutlakon. Maksudnya dia mengalir nafas secara mutlak seluruhan. Tetapi untuk kaf dan ta khusus, dia hamas, namun dia tidak mutlak. Karena dia nanti ada syiddahnya. Jadi perhatikan, ketika kita mengucapkan huruf H, seluruh yang delapan itu ya, nafas mengalir kan. Tapi ketika ta gimana? At. Jangan dulu di, jangan dulu dikeluarkan angin. At. Nempel kan, terbentur kan. At. Berarti gak jarin nafas kan. Mana jarin nafasnya? Gak ada kan? Pas jarian nafasnya itu ketika huruf tersebut taba'ud. Kan huruf itu pertama kan tasodum. At. Ah, baru hamasnya keluar. Begitu juga dengan kaf. Ak. Gak ada kan? Ak. Baru pas dilepas ak. Ah, baru. Ak. Kedengeran enggak? Kalau pakai mic insyaallah kedengar, tapi kalau enggak pakai mic kayaknya enggak kedengar. Ak. Kedengaran enggak? Ak. Ak. Ta. At. At. Namun hati-hati alahan. Jangan sampai keluar makhraj lain selain makhraj ta atau makhraj kaf. Contoh, keluar makhraj lain ha atau sin. Contoh kayak ha. Ak. Kerasa enggak ada didorong nafas angin? Kerasa kan? Tapi kalau gini. Ak. Ak. Ada enggak? Ada didorong dari tenggorokan enggak? Enggak ada kan? Tak juga seperti itu. Ketika gini. At. At. At. Kerasa enggak? Ketika gini. At. At. At. At. At. Ada makhraj lain enggak? At. At. C. Sin. Nah, seperti itu. Hati-hati. Ta sama kaf, dia hamasnya tidak 100%. Jadi ketika ta ek, lepas. Ketika kaf ek. Nah, kebayang ya? Aziman, contohin kaf coba. Pakai ini, pakai mic. Micnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Coba. Kedengaran kayaknya. Ayah. Kaf. Ayah. Ayah. At. Barakallahu fiik. Tak, coba tak. At. Lagi. At. Lagi. At. Sip. Tamam. Bambang. Bambang udah. Iqbal udah. Mukhtar Atorid. Kaf, coba kaf. Dua orang hewan, satu orang akhwat. Ak. Kaf, coba kaf. Ak. Ak. Sip. Ta. Ak. Ta. Ak. Ak. Lagi. Ak. Lagi. Ak. Sip. Akhwat, Rahmah. Ak. Mikat. Mikat, ini tadinya. Sok. Soalnya ini hamas, kalau hamas tuh dia tipis. Tak, tak. Lagi? Lagi? Lagi, lagi? Pakai mic biar kedengeran. Enggak, nyala. Jangan ditiup, udah gak panas. Ditiup, gak panas. Gak adaan kayaknya. Ada, kodoan. Hah? Gak adaan, kodoan. Ini lemah. Itu siapa? Sat-sapat. Yang ini mic siapa, tahu gak? Coba kaf. Pasang gerahan. Coba. Barakallahu fiik. Sip, kafnya. Cuman taknya masih belum kedengeran ya. Masih utang, tak. Sip. Seperti itu hamas yang pertama. Fahassahu syakhsun sakat. Lawannya apa? Jahr. Kalau tadi hamas jariyanun nafas, inda nutqi bil harfi. Nafas ya, bukan nafsu. Kalau nafsu itu jiwa. Sini enggak ada jiwa sini. Nafas. Ha gitu. Ah. Jahar itu lawannya. Berarti apa? Kalau tadi dia jariyanun nafas, kalau sekarang inhibasu jariyanun nafas. Jadi terhenti aliran nafas itu. Hurufnya apa aja? Seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf hamas. Contohnya apa? Ba. Gimana ngucapin ba? Ab. Nah kan? Ab. Ada nafas ngalir enggak? Enggak ada, orang ketutup. Coba dal. Coba to. Coba mim. Masih mau, tadi udah dikasih makan. Sip. Seperti itu. seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf hamas itu pasti jahar. Jadi kalau ditanya nanti, kalau ditanya ha sifatnya apa? Hamas. Satu, di antara hamas atau jahar enggak bakal keluar. Baik, langsung sifat yang ketiga. Asyiddah, syiddah. Syiddah definisinya apa? Silakan. Sarah Nur Hayati. Hatur nuhun nih. Syiddah inhibasu jariyani as-sawti. Jariyani as-sawti. Jadi syiddah itu hampir mirip dengan jahar. Syiddah itu hampir mirip dengan jahar. Bedanya kalau jahar itu tadi nafas yang berfungsi, kalau di sini adalah suara. Hurufnya apa aja? Ajid, Qotin, Bakat. Ajid, Qotin, Bakat. Ada berapa? Ajid, Qotin, Bakat. Ada 8. Ketika mengucapkan huruf hamzah gimana? A. Ingat? Ketika jim. Ai. Jangan dulu dikol-kolahin. Jangan dikol-kolahin. Ai. Iya kan? Terpotong kan apa suara itu kan? Ai. Selain itu berarti huruf nanti dulu. Ada lagi yang namanya itu sifat tawassut. Tawassut. Jadi sifat antara syiddah dan rokhwah. Dia tidak ke syiddah, tidak pula rokhwah. Yaitu apa? Lin umal. Lin umal. La nun ain mim ro. Kenapa disebut sifat tawassut? Karena dia tidak 100% mengalir suara. Tiga, tidak 100% terhenti aliran suara. Contoh lin umar lam. Ketika mengucapkan lam, ngangkat kan si lidah itu al, ya kan? Ngangkat ke atas kan? Seharusnya ini kan udah ketutup jalan tuh. Set. Dia keluar suara dari mana? Dari mana keluar suara? Coba coba dal. Ad. Coba lam. Al. Bisa enggak dal kayak lam? Al. Bisa enggak? Coba dal. Enggak bisa. Nah, dari mana tuh keluar bunyi? Dia itu nanti ada sifat namanya tuh ini inhiraf. Jadi dia walaupun jalan depan nih, ini kan situ pintu misalkan. Ditutup di sana dihalangan sama JB Mulyadi kan. Tuhan. Anda pengen keluar, dihalangan kan, set. Dihalangin. Ah nyantai. Kita Anda bisa lewat samping. Lewat samping. Gitu juga dengan lam. Ini depannya udah ketutup tek. Tapi dia keluar lewat samping. Jadi suara tetap bunyi keluar. Kebayang? Lam. Kemudian apa? Nun juga sama. An keluar lewat mana nun? Ke hidung kan? Lewat hidung. Ya misalkan set apa Iwan pengen keluar, sah. Dihalangan misalkan ke siapa misalkan dihalangan sama antum. Dia lewat ke parang, lewat atas pengen keluar. Gak ada parah ya di sini. Ya seperti itulah. Dan gitu juga sama ain juga sama, cuma dia di tenggorokan. Mim juga sama. Dia bibir udah tertutup kan. Ini pintu udah ditutup tapi dia masih bisa keluar, gimana? Kalau tadi kan lam masih mending dia, dia kan di lidah, bibirnya masih kebuka kan sedikit. Tapi kalau mima udah bukan dihalangin ke JB Mulyadi lagi, pintunya udah ditutup. Tapi masih bisa keluar gitu. Dari mana? Iya, dari pintu samping, pintu dapur. Sanda cuma 100. Iya. dari hidung. Mim. Apalagi? Ro. Ro juga sama ngangkat kan? Au. Au. Au. Dia sudah terhenti, dia ngangkat tapi masih keluar bunyi. Lewat samping. Ustaz Mumu. Mantap, Ustaz. Mulai ke air dulu kalau itu sifat apa? Tawassut. Nah, selain syiddah dan tawassut itu baru rokoah. Berarti ada berapa? 8 ditambah 5 13. Berarti sisanya berapa? Sisanya berapa? 29 kurangi 13. 16 lagi. 16 lagi itu sifatnya adalah rokoah. Dan apa definisi rokoah? Rokoah itu kalau tadi dia inhibasu jariyanil saut, sekarang dia jariyanil saut. Nah, contohnya apa? Ya, seluruh ya seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf dan ada beda antara rokhawah dengan hames, antara kaf dan ta. Seluruh huruf-huruf hames itu pasti huruf rokhawah. Seluruh huruf hames pasti rokhawah kecuali kaf dan ta. Itu aja dua. Huruf hames apa aja? Fahasahu fa, huruf-huruf rokhawah bukan? Coba lihat Aji di Kotin Bakat ada enggak? Enggak ada. Lin Umar ada enggak? Enggak ada rokhawah. Ha juga sama. Seluruhnya hames itu pasti rokhawah kecuali kaf dan ta. Kebayang ya empat sifat ini? Udah. Paham? Sip. Kemudian sifat yang berikutnya adalah al-isti'la. Wa sab'u ulwin khusso daw tin qiu hasa. Nama juga sab'u berarti hurufnya ada 7. Apa aja? Kho, sod, do, go, to, ko, go. Definisi istilah itu apa? Rian Cudika. Definisi istilah. Isti'ala itu dia al-irtifa, al-ulu wal-irtifa, tinggi, itu secara lugah. Tapi kalau istilah dia mengangkatnya lidah, ini kita umum dulu ya, definisi umumnya mengangkatnya lidah ke langit-langit atas. Lidah itu kan tadi kita udah mengetahui ada lidah bagian belakang, ada lidah tengah, ada lidah depan, ada lidah samping. Lidah yang mana nih ini maksud? Kita lihat dulu. Istilah itu ada 7. Khusso, do, tin, qiu. Dari yang 7 ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kho, wo, sama kof. Kho, wo, woin, sama kof. Dan yang sisanya, dan yang kedua adalah yang sisanya. Yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Kho, so, dot, dia irtifa'ul lisan, tapi yang angkat adalah aksol lisan. Irtifa'u aksol lisani ilal hanakila ala. Bisa digambarkan tuh, gambar tuh kira-kira gimana? Irtifa'u aksol lisan. Kaligrafi keren ya, coba lihat gambarnya, kita lihat. Gak orang? Iya. Nonton kayak nyontek kak. Mana? Ada enggak? Kalau masih bayangin aja. Tuh. Gambar kembali. Gimana? Gimana aja? Apa aksesnya? Nih. Belajar ini tuh ceritanya bukan ini mulut juga. Giginya di sini. Giginya ada 2 nih. Sip. Kebayang ya? Yang ngangkat itu adalah aksol lisan. Lihat lidah bagian belakang. Coba kof. Oh, yang ngangkat cuma lidah bagian belakang kan? Kof. Kemudian apa lagi? Kho juga sama. Oh. Cuman dia ke halok. Di bagian tenggorokan. Kemudian apa lagi? Kof, kho sama qaf kha ghain. Ghain sama kha dia halq. Nah, yang tiga ini dia irtifa'u aqsal lisani. Irtifa'u aqsal lisani. Yang sisanya apa aja? To, dod, so, wo. Itu dia yang ngangkat bukan cuma aqsal lisan tapi ngangkat wastul lisan juga. Jadi jadi itu tengah lidahnya doang kalau itu mah. Dua-duanya coba ketika to l dua-duanya ngangkat. Oh, sini. Ya gitu bisa. Yang ngangkat tengah dan bagian belakang lidah. Kebayang enggak? Ketika ngucapin to misalkan. Tahu lihat di gambar to gimana ngucapin? To di gimana? Yang ngangkat apa? Tengah dan belakang, ya kan? Nah. Itulah namanya istilah irtifa'u al-lisan ilal hanakil a'la. Jadi mengangkatnya lidah ketika mengucapkan huruf tersebut. Dan nanti ketika ngangkat itu akan terjadi. Jadi kalau misalkan nanti kapan-kapan aneh bilang diangkat, maksudnya itu adalah lidahnya diangkat, set irtifa'. Misalkan kayak qaf, au, ketika ghain, au, mau, bukan mau, tapi mau diangkat. Kebayang? Gitu ya. Lawannya apa? Al-istifal. Istifal kalau tadi dia irtifa'u al-lisan, sekarang dia apa? Inkhifad al-lisan atau al-ibti'ad. Silakan baca definisinya. Sabita Nakiyah. Barakah Allah. Inkhifad al-lisan ila qa'il fam. Ya, berarti dia istifal itu merendah. Kalau tadi istighalah ngangkat, dia sekarang merendah. Contohnya apa? Seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf istighalah. Kayak apa? Dal atau alif ba misalkan ba. Gimana? Ba. Kita tidak bilang bo. Coba kalau misalkan bo. Kerasa tebal enggak di mulut tuh? Tebal. Nah, kan? Bo kekok. Nah, seperti itu. Atau tak. Kita tidak bilang to tapi ta atau alif. O, tidak bilang itu. O, tapi kita tidak bilang a'udzu tapi a'udzu. Kenapa? Karena alif itu dia ibti'ad atau inkhifadul lisan ila qa'il fam. Maksudnya si lidah itu dia merendah. Kebayang enggak? Silakan contoh perhatikan alif Bambang. Sip. Ba. Ba. Sip. Ta. Ta lagi. Ta. Ta. Dihitungan. Ta. Ta. Sip. Kebayang ya? Istifal ya? Sip. Definis sampai di sini. Ada yang enggak paham tentang sifat yang 6 tadi yang udah disebutkan? Kita ulang. Hamas itu apa? Jarianun nafas. Indonut kibil harfi barakallahu fi. Kalau jahar? Inhibasu jarian nafas. Kemudian syiddah apa definisinya? Hurufnya apa aja? Ajidu, kotin, bakat. Lawannya apa? Apa itu rokhwah? Sip. Hurufnya apa aja? Awas ya, jangan selain huruf syiddah doang. Selain huruf syiddah dan tawassut. Sekarang kalau misalkan huruf tawassut itu apa? Linomar. Definisinya apa tawassut? Sebagian masuk baina. Itu di situ ada di paling bawah. Ada ya? Nah. Kemudian istighla, istighla itu apa? Irtifa'u lisan. Irtifa'u lisan di sini masih ada ta'alik ya. Enggak seluruhnya irtifa'u lisan, karena kalau hanya irtifa'u lisan itu masih global. Bisa aqsa, bisa wastu wal aqsa. Hurufnya apa aja istighla? Khusso dhobtin qiw. Barakallahu fikum. Kemudian istifal, apa itu istifal? Indan nutqi bil harfi infifadu al-lisan. Sip. Berarti alhamdulillah paham. Lanjut, yang berikutnya adalah al-itbaq. Itbaq itu adalah al-ilsaq, ilsaq, ilsaq. Nempel, al-ilsaq atau al-iltisaq, menempel. Maksudnya di sini apa? Istilahnya apa? Ilsaqul lisani 'inda nutqi bil harfi. Maksudnya ketika mengucapkan huruf itbaq, apa aja hurufnya? Sodun, bodun, ta'u, dan huruf yang 4 ini sudah disebutkan tadi di istiala yang mengangkat bagian tengah lidah dan ujungnya. Lihat, seluruh huruf yang 4 ini semuanya huruf istilah kan? Dan huruf yang itbaq ini adalah marotib, huruf-huruf yang paling kuat. Jadi yang huruf yang paling kuat itu yang paling pertama adalah huruf yang paling kuat pertama apa? Hah? Po. Setelah itu apa? Bod. Setelah itu apa? Sod. Setelah itu wo. Setelah itu terus apa? Kof. Setelah itu kho. Setelah itu wo. Setelah itu nanti aja kita cari, kita buktikan, dan kita bisa mengetahui semakin banyak huruf tersebut huruf apa sifat kuatnya, maka naik dia derajatnya. Dan semakin sedikit sifat kuatnya, dia di bawah, sifatnya lemah. Baik, kawan-kawan semua, itu tentang itbaq, ilsaq. Jadi yang ngangkat itu adalah tengah lidah dan ujung lidah, ngangkat. Bisa digambarin. Itu ya, yang kedua tuh, ngangkat. Ketika ngucapin sod, misalkan gimana? Aus. Ketika bod, ngangkat kan, nempel malah. Po, nempel. Terus wo, kan. Bedanya apa antara itbaq, malfaruq bain al-itbaq wal istighla? Kan sama-sama ngangkat nih. Bedanya apa? Kalau istighla itu dia ngangkat, kalau itbaq itu dia ngangkat dan pasti nempel. Kalau istighla dia ngangkat, enggak pasti nempel, belum tentu nempel. Kalau misalkan dia itu apa? Ngangkat pasti nempel. Tapi kalau misalkan istighla ngangkat, enggak pasti nempel. Dan seluruh huruf yang kedua, seluruh huruf itbaq itu adalah istighla. Namun tidak seluruh huruf istighla itu itbaq. Sampai di sini, paham? Sip. Lawannya apa? Al-infitah. Kalau tadi itbaq itu dia al-iltisaq, menempel. Sekarang kalau infitah itu al-ibtiad, justru menjauhkan. Kalau tadi dia menempel, tak. Dia justru menjauhkan. Maksud menjauhkan di sini itu apa? Ya, maksudnya enggak jauh banget, enggak. Ya biasa aja, maksudnya dia menjauhkan dia dari maksudnya itu tidak menempel ke langit-langit gitu. Kalau tadi itbaq itu dia menempel, kalau infitah menjauhkan, maksudnya itu adalah tidak menempelkan. Karena nanti ada huruf yang dia itu tetap ngangkat, tidak menjauhkan, apa? Dia tetap ngangkat. Kan kalau misalkan ngangkat berarti dia masih belum jauh kan? Kalau secara maknawi kan? Contoh kayak qaf, ghain sama kho. Istilah lah kan? Tapi dia lawan itbaq apa? Infitah. Masuk enggak ke definisi yang bahwasanya mengatakan infita itu adalah menjauhkan. Qaf itu jauh enggak makhrajnya ketika qaf? Jauh enggak dari hanakil a'la? Jauh. Kok jauh sih? Nempel malah kan ke hanakil a'la. Ghoin. Ngangkat kan? Kho ngangkat. Tapi Kenapa di sini invita itu menjauhkan, maksudnya apa? Maksudnya tidak menempelkan. Gitu. Oke. Okay. Paham? Paham? Paham? Sampai di sini ada yang pertanyakan enggak? Oke. Okay. Yang berikutnya, al-izlaq. Silakan baca Najmul Mujahid. Il-il-il-il-laq. Silakan Najmul Mujahid. Al-izlaq lughatan hiddatul lisan wa talaqatihi. Istilahan khifatul khurfi wa wasu'atul nutkihi kurujihi min qorofi lisan al-aumi syadatain. Hurufnya apa aja? Hurufuha siddatun ahrufu jamuha al-nazim firra min lubbil huruf farra min lubbi farra min lubbi. Baik, sebelum ke definisi izlab, silakan kertas alat tulis semua taruh dulu. Kertas alat tulis taruh, kemudian tangan yang di belakang megang pundak temannya. Alhamdulillah. Megang pundak temannya. Iya, berarti itu ke samping. Yang kamu, kamu itu belakang, depan. Ayo, pegang. Yang belakang. Silakan ikuti aba-aba. Dipijit-pijit. Cukup. Dikelek-ketek. Dikelek-ketek. Dipukul-pukul. Oke. Sekarang lawannya gantian. Ngadep ke belakang. Sama adil. Silakan dipijit-pijit. Pijit-pijit. Kan tadi foto atuh. Apa? Oh, tar dulu. Terusin. Dipijit-pijit, pukul-pukul. Dulu. Di nonya, di ya dikit-dikit. Ya, cukup. Mau ngarepin lagi. Sip. Al-izlaq, dia itu definisinya adalah khifatu al-lisan wa sur'atun nutqi bihi. Maksudnya adalah mudah. Lughatan dia mudah. Huruf yang keluar dengan mudah, gitu aja. Apa itu izlaq? Huruf yang keluar dengan mudah. Istilahan, huruf yang keluar dengan mudah karena dia atau karena posisi keluarnya itu di ujung lidah atau di syafatain. Coba semua perhatikan ke sini. Jangan ada yang lihat ke alat tulis, perhatikan. Apa maksud dari mudah? Kalau misalkan ada orang bertanya, katanya kan huruf idlak itu apa? Faromil lubbi kan? Berarti selain itu hurufnya huruf susah kan? Huruf lawannya apa? Ismat. Susah. Kita ngucapin apa misalkan jim. Jim huruf susah apa mudah? Kalau ngeliat dari idlak atau ismat. Susah. Susah apa mudah? Susah kan? Tapi kita ketika ngucapin jim, biasa aja, tidak susah, biasa aja. Ya, misalkan ai, biasa aja kan? Ai. Lam kalau lam mudah kan? Al. Contoh lain apa? Mim misalkan. Biasa aja. Ada yang nemuin kesulitan enggak? Ada yang nemuin kesulitan enggak? Enggak ada kan? Apa maksud dari sulit dan apa maksud dari sulit dan mudah di sini? Maksud ini secara istilahi, maka ini juga apa yang menjadikan mungkin ya, menjadikan mazhab Imam Asy-Syatibi itu menghilangkan kedua sifat ini karena enggak terlalu banyak fungsinya ketika kita mengetahuinya. Tapi kalau Ibnu Jazari tetap mengadakannya. Maksud dari mudah dan susah di sini, lihat posisinya. Farro min lubbi. Semuanya itu huruf-huruf ujung. Farro min lubbi. Fa di mana? Bibir kan? Ro di mana? Ujung lidah, taraf lisan. Mim di mana? Bibir. Nun? Taraf lisan, ya kan? Apalagi? Lam di mana? Taraf lisan. Ba di mana? Semuanya di ujung kan, sempat keluar, taruh lagi nih. Itu kan pintu. Para tutor yang di sana itu posisinya di dekat pintu kan, sedangkan antum di sini. Meong. Perhatikan. Kalau misalkan aneh bertanya ke antum ya. Kira-kira Najmu Mujahid sama Ustaz Akso, kalau misalkan aneh misalkan minta apa ambilin sepatu di rak sepatu di sana, siapa yang lebih cepat ngambil? Akso kan, tuh kan adalahnya malah. Ya dialah. Gitu juga dengan ini. Karena posisi dia di syafatain dan di torbulisan, dia di ujung banget tuh, pengen keluar, tinggal keluar. Kita elektrik, udah tinggal keluar. Tapi coba gimana dengan nasi huruf-huruf yang di belakang, yang goin, taruhlah ini apa misalkan apa? Utai dia misalkan dia ini Jim. Aban Najmu dia misalkan antum goin. Atau misalkan ini apa misalkan Rian Cupika dia Hamzah. Atau misalkan Dadan apa misalkan. Dia kan di ujung banget tuh. Ujung banget. Dia kan ketika pengen keluar dia akan menemui beberapa rintangan dulu kan. Ada menemui apa menghadapi mulia di apa itu tuh Mujahid dulu atau JB dulu kan baru bisa keluar kan. Nah, seperti itu. Itu maksud dari definisi mudah dan sulit di sini. Kebayang ya? Berarti yang ismat itu lawannya. Kalau tadi idlak itu mudah, kalau ismat itu susah. Maksudnya susah karena dia posisinya jauh dari pintu keluar. Posisinya jauh dari syafatain gitu. Atau tarful lisan. Sampai sini kebayang? Oke. Kita ulang dari atas. Hamas itu apa? Jariyah nun nafas. Syiddah. Sip. Sebutkan definisi sama hurufnya ya. Hamas itu hurufnya apa? Syiddah. Akhir qatin makat. Rokhawah. Selain syiddah dan tawasuk. Tawasuk apa? Lain maaf. Istila. Definisinya? Istifal lisan ila al-hanakil ala. Al-istifal. Itbaq. Al-iltisaq. Iltisaqul lisan inda nutqi bil harfi. Hurufnya apa aja? Sigit, apa bedanya itbaq sama istila? Semua huruf itbaq itu masuk ke istilah. Terus kalau itbaq enggak, tapi enggak seluruh huruf istilah itu huruf itbaq. Satu ada lagi nambahin. Ya, JB. Masyaallah, istilah itu belum tentu nempel pada itbaq. Sip, barakallahu fiik. Infitah apa? Al ibtiad. Hurufnya apa aja? Selain huruf bak. Al izlaq apa? Apa izlaq? mudah, udah gitu aja lah, mudah gitu, berusaha mudah. Iya, soalnya kita pegang kuncinya aja, set, pegang kuncinya. Nanti kesananya mah gampang. Kenapa mudah? Ya karena dia keluar posisinya di pintu, di ujung pintu gitu, gitu aja. Pintu keluarnya huruf itu. Ismat apa? Susah. Karena dia jauh posisinya. Oke, dari sifat yang lima ini namanya sifat al-mulazamah lil harfi. Dia sifatul lazim lil harfi. Jadi setiap huruf itu pasti memiliki sifat yang lima ini. Kita sekarang masukkan, praktekan sebelum masuk ke yang tujuh. Kita coba dua huruf. Silakan, Ustaz Dewan. Antum sebutkan ya. Pertama sebutkan dulu bareng-bareng, setelah itu sendiri-sendiri. Ditunjuk. Kita sebutkan huruf mim. Mim. Nanti kasih tanda aja, kalau misalkan hamas berarti ha aja. Kalau jahar berarti jim. Di mana aja? Di mana aja? Dihapus bisa kalau udah. Kalau udah di atas tuh, di atas udah. Hapus dong. Apa itu ya? Di atas. Ini apa ini? Coba gunakan apa apa yang tadi udah di didengar langsung. Yang pertama mim. Sebelumnya dod sama to, mana yang lebih kuat? Tadi udah dibilang ya. Gimana? Mim aja, tulis mim. Sifat yang pertama apa? Sat, diurut, diurut dari jahar dulu, jahar atau kemudian syidah, kemudian istiala, kemudian itbak, kemudian izlak. Tulis aja jahar. Sat. Pokoknya nanti kalau ada yang salah nanti bertanggung jawab kan nanti di belakang. Jim aja ya. Ya, jim, jahar. Kemudian yang kedua apa? Tawasut. Tulis tawa. Bisa. Di koma bisa kasih tabel. Kemudian apa lagi? Masih pada ini meraba-raba enggak apa? Apa? Istifal. Tulis. Kemudian apa lagi? Infitah. Kemudian apa lagi? Izlak. Baik, sekarang kita buktikan. Mim, jahar, ada enggak di hamas? Enggak ada. Satu, betul. Kemudian lihat di syidda, ada enggak? Enggak ada. Lihat di tawasut, ada enggak? Ada, berarti tawasut. Terus apa lagi? Lihat di istiala, ada enggak? Enggak ada, berarti dia istifal. Sip. Istifal. Kemudian lihat di itbak, ada enggak? Enggak ada. Berarti dia infitah. Lihat di izlak, ada enggak? Ada, berarti izlak. Betul ya semua? Sip. Sekarang satu-satu. Coba keluarkan, tulis-tulis bod. Amin Romli, coba. Lord yang pertama apa aja hurufnya? Yang lain diam. Sifatnya apa aja? Sifatnya apa aja? Dari diurut, apakah dia lihat dia yang lima yang udah dibahas tadi? Ada enggak di hamas? Kalau enggak ada berarti jahar. Jahar, tulis jim. Kemudian apa lagi? Lihat di syiddah, ada enggak? Ada? Hah? Gak ada, berarti tulis apa lawannya? Terus apa lagi? Istihla. Tulis istihla, kemudian? Itbak. Terus? Sekarang dikasih kesempatan abis ini ya, satu orang ngacung. Satu lagi apa? Gambling. Bismillah. Kita lihat. Ismat. Dot yang pertama jahar, betul enggak? Betul. Kemudian rokhah, betul enggak? Ada yang ada syiddah? Betul. Di tawasut. Sip, betul. Kemudian apa lagi? Istiala, betul enggak? Betul. Sip. Kemudian di itbak, betul enggak? Betul. Betul. Kemudian di itlak. Lah. Itlak apa ismat? Ismat. Sip, berarti ismat. Betul. Bentar, ada yang salah nih. Dia itu iya betul. Semuanya itu jahar kuat. Istinala kuat, itbak kuat, ismat kuat, hanya rokhwah saja yang lemah. Rokhwah lawannya apa? Syiddah. Yang kuatnya apa? Syiddah. Berarti apa? Jahar itu kan kuat kan? Berarti lawannya apa? Hamas, hamas itu lemah. Nah, itu huruf lemah. Bedanya huruf lemah dan kuat. Kemudian apa lagi? Rokhwah sama lawannya apa? Syiddah. Syiddah itu kuat kan? Berarti rokhwahnya lemah. Terus istinala, istinala itu kuat kan? Berarti lawannya apa? Istifal, istifal itu lemah. Berarti itu kemudian itbak, itbak itu kuat. Berarti lawannya apa? Invita itu lemah. Ismat, ismat itu apa? Kuat apa lemah? Susah. Nah, berarti lawannya idlak itu lemah. Nah, seperti itu. Pasti tutornya itu. Tutornya sedang ya. Siapa tutornya sedang? Itu dari sifat yang 10. Sekarang satu orang silakan keluarkan sifat to. To. Satu orang, Jung. Jajang, Jajang. Coba. Oh, tanpa ditunjuk sok siapa? Hah? Ya. Jahar, syidda, istila, itbak, ismat. Apa? Coba. Soa? Enggak. Jahar, syidda, istila, itbak, ismat. Syidda, istila, itbak, ismat. Sama apa? Ismat. Enggak, itbak, ismat. Bayang dong kalau nanti jelas ya bukan. Oke, kita lihat, kita pertanyakan to katanya jahar, betul nggak? Betul. Satu. Terus apa lagi? Syiddah, betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Istilah, betul nggak? Betul. Itbak, betul. Itu apa? Itlak, betul. Alah, satu. Nah, satu. Apa? Iya, cukup ya. Berarti paham ya. Tinggal apa satu enggak? Ahwa satu silakan. Ini ngacung. Banyak kan satu. Ini tutornya nanti kita. Total. Silakan ada yang mau mencoba. Kalau enggak ada ya udah, kalau enggak ada yang mencoba ustazah itu diberi kesempatan nih. Siapa? Udah bercuap-cuap di belakang tuh. Siapa? Itu Ismazin. Ayo, mangga, mangga silakan, silakan. Coba aja. Huruf ya. Jahar. Rokhwa. Terus istifal. Kita. Ismat. Ismat ya? Pakai ta apa pakai ha ismatnya? Kok enggak pakai ha? Jim, apa ya yang pertama jahar betul? Fahasa usahusun tekat nggak ada, sip betul. Benar lagi. Lihat di syiddah, ada nggak di syiddah? Di ajir kotin bakat ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada apa nggak? Lihat di ajir kotin bakat ada nggak? Nggak ada. Berarti di rokhwa. Kemudian istilah ada nggak? Nggak ada. Berarti istifal. Lihat di itbak ada nggak? Nggak ada. Berarti kita lihat di itlak ada. Enggak ada berarti di ismat. Betul. Berarti ismat. Berapa topik ya? Itu yang tok tadi itu idlak atau ismat? Lihat, lihat. Lihat. Kita kita. Ya, itu kita coba. Yang mana? Yang to, yang to itu Isman. Isman itu salah satu. Kalau bukan tutornya saya udah. Anak ini. Gitu ya. Itu yang 10 udah paham. Yang awal paham? Sip, alhamdulillah. Iwan. Sip. Dengan sifat inilah kita bisa membedakan mana huruf-huruf yang kuat, mana huruf-huruf yang lemah. Dengan demikian kita bisa tahu kapan huruf itu diidghamkan, kapan diidghamkan secara kamil, kapan diidghamkan secara naqis. Dan juga semakin memperbagus lafzul huruf. Kemudian juga apa lagi? Bisa membedakan huruf-huruf yang sama makronya. Itu baru 10. Masih lama. Lanjut. Masih ada 15 menit lagi. 15 menit lagi ya? Ini yang pembagian yang istilah bisa diulang. Yang istilah apanya? Definisinya? Wani biaras. Yang apa sih? Yang ketika ada bagian ada abigo sama satu lagi. Oh, itu sebenarnya untuk lebih mempermudah aja. Jadi kalau misalkan irtifa'ul lisan, yang mana nih? Torfu lisannya. Torfu lisan kan lisan juga kan? Wastul lisan. Wastul lisan juga kan? Atau hafatul lisan. Kalau hafatul lisan enggak mungkin kayaknya ngangkat. Gimana ngangkat? Susah kan? Gimana? Contoh kayak misalkan gini, ketika ngucapin huruf to. To. Ketika dalam kondisi sukun. To. Dzad, dzad dalam kondisi sukun. Nah, ketika dzad itu dia hurufnya apa? Isti'la juga itbaq kan? Istiala ada di tempat juga enggak? Ada kan? Berarti dia ngangkat. Nah, yang ngangkat itu adalah tengah sama ujung lidah. Tapi mungkin ada orang yang justru yang diangkat itu malah torfu lisannya. Jadi misalkan om om om. Jadi kayak po. Padahal dia bukan torfu lisan yang ngangkat. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya istiala dibagi menjadi dua. Ada huruf-huruf isti'la yang itbaq sama isti'la yang enggak itbaq. Isti'la yang itbaq itu ngangkat sama ilsaq. Tapi kalau isti'la yang enggak itbaq hanya ngangkat saja. Kan isti'la yang enggak itbaq ada berapa? Tiga kan? Tiga. Apa aja? Ghoin, kho, sama qaf ngangkat. Tapi nempel enggak dia? Enggak. Itu. Yang ngangkat aksul lisan. Kebayang enggak qaf gimana? Oh, mengangkatkan aksul lisan. Ghain, kha, au. Au. Ngangkat enggak aksul lisannya? Oke, ada waktu kita selesaikan, lanjut. Yang sifat yang itu tadi sifat yang lazim. Sekarang sifat yang tidak lazim. Maksudnya kadang-kadang dia menemani di beberapa huruf dan juga tidak ada di beberapa di huruf yang lain. Itu ada 7. Yang pertama, hapusin. Ya, ini udah ya, kalau udah dihapus ya, ada di tabel kan. Yang ke-11 berarti, perhatikan di matan, sofiruha, sodun, wazayun, sinu, sodun, wazayun, sinu. Aneh baca, antum ngikutin apa? Yang laisa lahu dzid sekarang. Ana baca, antum ngikutin. Safiruha sadun wa zayun sinu. Safiruha sadun wa zayun sinu. Qalqalatun qutubu jadin warlinu. Qalqalatun qutubu jadin warlinu. Ulangi, safiruha. Safiruha sadun wa zayun sinu. Qalqalatun qutubu jadin warlinu. Sekali lagi. Safiruha sadun wa zayun sinu. Qalqalatun qutubu jadin warlinu. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. wawun wa yaun sukkina wan fataha. Ya. Wawun wa yaun sukkina wan fataha. Qablahuma walin hirafu suhiha. Qablahuma walin hirafu suhiha. Hati-hati, awas. Suhiha, bukan suhiha. Ada hal gitu di situ? Enggak ada kan? Ulangi. Wawun wa yaun sukina wan fataha. 1, 2, 3. Wawun wa yaun sukina wan fataha. Qablahuma walin hirafu suhiha. Barakallahu fikum. Fil lami war ra wa bi takririn ju'il. Oke, lanjut ya. Fillami warra wa bitakririn ju'il. Fillami warra wa bitakririn ju'il. Walit tafashishinu dhadan istatil. Walit tafashishinu dhadan istatil. Dhadan istatil. Dhadan istatil. Tidak tok tok tapi tak tak tak. Ulangi dari Sofi Ruha. 1, 2, 3 bareng-bareng. Sofi Ruha Oduka Zayun Sinu Awal Qalatun Mu'u Jadil Wallinu Wawun Wayaun Sukina Wan Fataha Qablahuma Walil Hirafu Suhiha Fillami Warra Nasrullah, silakan. Safiruha sodun mazayun sinu kolkolatun kutbuk kolkolatun kutubun jadin walinu kutubu jadin kolkolatun kutubu jadin walinu. Pak, perhatikan ya, sebentar. Kol, kol, beda nggak sama kol? Perhatikan, antum rasa di dalam hati. Ketika antum bilang ini, kol, lihat ada yang ngangkat nggak dari lidah? Lihat aksolisnya ngangkat nggak? Ngangkat kan? Ngaku. Lihat lam makronya di mana? Emang di aksolisan? Ya bukan. Berarti jangan korupsi. Korupsi mah korupsi. Tapi coba kalau gini, kol, kol, apa tuh lam itu apa? Invitah kan, istifal juga. Berarti melek jauh kan, kol, tidak kol. Kalau kol, kol, itu nanti jadi istilah. Kerasa nggak? Nah, mungkin nggak kerasa, tapi ketahuan. Gitu ya, kol, kolatun, silakan. Wawun wayahun sukina wan fataha qablahuma wal qablahuma wal inhirafi suhiha. Disatukan di situ namanya harakatun naql, pindah. Kita tidak bilang wal inhirafu tapi walin hirafu, wali wali walin hirafu. Silakan. Qablahuma walin hirafi suhiha. Hirafu fu. Qablahuma walin hirafu suhiha. Cukup. Lanjut. Cukup, cukup. Asep. Illami warra wa bi takririn ju'il wa li tafashshina shinu nu shinu Walid tafashi. Hmm? Ayat. Barakallahu fiik. Akhwat, Nurul Ismah. Baik, kawan-kawan semua. Sekarang coba kita baca sesuai dengan wakuf-wakufnya. Jadi kalau tadi sesuai dengan baitnya, sekarang sesuai dengan wakufnya. Perhatikan dan ikuti ya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Safiruha sadun wa zayun sinu. Waqaf. Qalqalatun qutubu jadin. Qalqalatun qutubu jadin. Waqaf. Wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Walin hirafu suhiha fil lami warra. Walin hirafu suhiha fil lami warra. Wabitakririn ju'il. Wabitakririn ju'il. Masih ada yang kayak hak kafnya nih. Wabitakririn ju'il. Wabitakririn ju'il. Walit tafashishinu. Walit tafashishinu. Dodanistatil. Dodanistatil. Itu ya. Baik, yang pertama adalah Sofir. Sofir itu apa? Berdesis. Bahasa kitanya. Dia adalah huruf-huruf. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya, sautun yashbahu sautul hayya. Kalau di situ sautul to'ir. Namun kita tidak bisa mentasawurkan to'ir burung kalau lagi minum gimana ya? To'ir anda syurbi. Gimana? Bisa dicontohkan? Cara-caraan? Sejenis. Bisa mencontohkan? Susah. Gimana? Atau sautul gonam. Kalau gonam ketika minum masih ada kerasa gitu kan? Gitu kan? Tapi lebih kayaknya yang lebih pas dan yang anak yang ada pakai itu dia suara ular. Ular lagi ngapain? Lagi cari jodoh mungkin. Dia suara ular ketika berdesis. Ular berdesis gimana? Pss, gitu kan? Nah. Itu Safir. Ular cari jodoh kayaknya. Hurufnya apa aja? Sod, zai, sin. Cukup. Untuk pengetahuan singkat aja. Nanti untuk pengayaannya silakan buka di buku. Kalau ada yang nggak tahu bisa tanya ke tutor. Itu untuk menghemat waktu ya. Yang pertama apa? Safir. Apa artinya? Berdesis. Gitu ya. Huruf yang keluar dengan suara seperti suara desisan. Seperti itu istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah itu definisi apa? Al-iltirab. Ada pantulan. Jadi sifat yang menemani sebuah huruf yang memantul. Ya gitulah. Sifat yang menemani sebuah huruf-huruf yang sifatnya itu memantul. Dan hurufnya ada apa ya? Qutubu jadin. Nah, di sini qalqalah ada beberapa mulahazah. Yang pertama, qalqalah itu hurufnya ada berapa? Baju di toko. 5 atau qutubu jadin. Dari yang 5 ini ada 2 sifat istilah atau sifatul quwwah. Itu apa? Yang dua. Mantap bikin biar nanti okay. Masuk ke sini. Biasa. Dari yang 5 itu ada to sama qaf. Ya kan? Ada sifat istilah. To sama qaf. Dan yang lainnya apa? Ba, jim, sama dal itu sifat istifal, lemah kan? Nah, perhatikan, perhatikan semua sini. Perhatiin. Bisa ditulis, bisa, bisa di apa? Ya didengarkan bisa. Kaifiyatun nutqi bil qalqalah. Bagaimana kita mengucapkan qalqalah? Itu dengan ada dua mazhab yang roisi yang besar. Yang pertama mengatakan bahwasanya mengucapkan qalqalah itu dengan bi imalatil fathhi. Bi imalatil fathhi. Imalatul fathhi itu seperti apa? Jadi dia tidak fathah, juga tidak imalah. Tidak A, tidak juga E, tapi E. Kebayang? Contohnya apa? Jadi cara mengucapkan itu dia bi imalatul fathhi sabaun ka apa dalam kondisi apapun huruf sebelumnya. Contoh apa? Ba, ab, ab, ab, wab, ab, wab. Kemudian jim. Aj, aj, ajal, ajal, najal, alam najal, ya kan? Segitu ya, e, gitu ya. Apa tau apa? Ba, jim, dal, ba, ab. Tadi udah. Aj, ad, ad, khola. Nah, sekarang gimana kalau misalkan?